kita angkat kasusnya ke Muhammad. Yang beliau maksud, yang dia maksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka tidak mengatakan Muhammad Rasulullah karena mereka tidak mengakui kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka mengetahui sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yaitu apa? Arafa annahu la ya'khudhu ar-rishwah. Dia tahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengambil sogokan, rishwah. Ya. Ya. Suapan. Apa kalau bahasa Indonesianya? Sogok, suap. Hah? Siapa yang jawab? Apa? Apa kata? Apa, Pak? Itu istilah. Maksudnya istilah bahasa Indonesia yang resmi itu apa? Kita lihat di KBBI. Sogokan, suap. Atau jangan-jangan sudah jadi rishwah. Suap, uang sogok, ya, berarti bahasa Indonesia-nya memang sogok, suap. Baik, turiswah. Nah, si munafik berkata, kita pergi ke berhukum ke Yahudi saja. Kenapa dia mengatakan begitu? Karena dia tahu kalau orang Yahudi ngambil uang sogokan, uang suap. Ya. Li ilmihi annahum ya'khudhuna rishwa. Karena dia tahu kalau orang Yahudi dia mereka makan uang suap. Maka akhirnya mereka sepakat untuk pergi ke dukun di Juhainah. Akhirnya justru berhukum kepada si dukun. Ya, kemudian turunlah ayat alam tara ilal ladzina yazumuna ila akhiril ayat. Ayat kita ini. Ya. Ini yang disebutkan dari asbabun nuzul ayat. Baik. Al-makna al-ijmali lil athar, makna global dari athar ini, yarwi Sya'bi rahimahullah anna hadhihi al-ayah al-karimah alam tara ila alladhina yaz'umuna al-ayah nazalat bisababi ma hasala min rajulin yadda'il iman wa yuridu an yatahakama ila ghairir rasul taharruban minal hukmil adil mimma hamalahu ala tahakum ila taghut min ghairi mubalah bima yatarattab ala dhalika min munaqadatin lil iman mimma yadullu ala kadhibihi fid di'aihi al iman faman amila mithla amalihi fahuwa mithluhu fi hadzal hukm. Al Imam Asy-Sya'bi meriwayatkan rahimahullah bahwasanya ayat Al-Karimah alam tara, tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang mereka mengklaim mengaku-ngaku beriman terhadap apa yang diturunkan kepada engkau dan apa yang diturunkan kepada sebelum engkau. Yuriduna ayataha kamu ila taqut. Ya, mereka hendak berhukum kepada taqut. Sementara mereka itu dilarang, diperintahkan dan dilarang. Ya. Untuk demikian diperintahkan untuk kufur terhadap taqut. Baik. Ayat ini turun disebabkan apa yang terjadi pada seseorang mengklaim keimanan, mengaku-ngaku beriman, orang munafik. Ya, orang munafik mengaku-ngaku beriman tetapi menyembunyikan kekufuran. Ya. Dia ingin untuk berhukum kepada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Taharruban minal hukmil adil. Karena dia lari dari hukum yang adil. Mungkin dia tahu bahwasanya dia salah. Ya. Kalau dia berhukum kepada Rasul, dia enggak bisa ngakal-ngakali, tapi kalau pada selain Rasul dia bisa ngakal-ngakali. Bisa disogok, bisa di ya. Dia kalilah pokoknya. Ya. Yang hukum yang adil itu menyebabkan dia berhukum kepada taghut tanpa peduli apa yang menjadi akibatnya, efek dari apa yang dia lakukan tersebut, ya, yaitu batalnya keimanan. Penting selamat dulu. Ini kan memang ciri-ciri orang munafik. Ya, karena orang munafik pura-pura masuk Islam, ya. Ya, karena pengen selamat di dunia. Kalau mereka terus menampakkan kekufuran dan permusuhan sementara Islam sudah kuat, ya celaka mereka. Supaya selamat, ya pura-pura masuk Islam. Nah, itu kan memang keadaan mereka. Khianat, mengingkar janji, pendusta, karakter munafikin. Ya. Akhirnya dia mencari hukum yang kira-kira bisa memihak kepada dia. Mimma yadullu ala kadzibihi fi iddaa'ihi al-iman. Yang ini menunjukkan kedustaan dia ketika dia mengklaim mengaku-ngaku beriman. Ya, kalau dia beriman apalagi dia hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kok malah pergi ke dukun untuk menyelesaikan konflik. Ya, wah ini gawat yang seperti ini. Ya, berhukum kepada taghut. Faman amila misra amalihi fahuwa misruhu fi hadzal hukum. Maka barang siapa yang beramal dengan amalannya, maka dia dihukumi sama dengan seperti orang munafik tersebut. Qala munasabatul athar lil bab. Hubungan antara athar Asy-Sya'bi ini dengan bab. Anna tahakum ila ghairi syar'illah yunaqidul imana billahi wa kutubih. Ya, berhukum kepada selain syariat Allah ini menyebabkan batalnya keimanan kepada Allah dan kitabnya dengan rincian yang sudah kita sebutkan. Qala al-mu'allif rahimahullah wa qila nazalat fi rajulaini ikhtasama. Faqala ahaduhuma natarafa ila nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala al-akhir ila Ka'ab ibn al-Ashraf. ثم طرفع إلى عمر بن الخطاب فذكر له أحدهما القصة فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم أكذلك؟ قال نعم فضربه بالسيف فقتله. Dan dikatakan bahwasanya ayat tersebut turun pada dua orang yang berkonflik. Salah satu mengatakan kita pergi, kita angkat hukumnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang satu mengatakan kita ke Ka'ab bin Ashraf saja. Ka'ab bin Ashraf ini Yahudi. Ya, pembesar pentolan Yahudi. Dan permusuhannya sangat dahsyat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian akhirnya mereka mengangkat kasus mereka kepada Umar bin Khattab. Ya. Fadzakara lahu ahaduhum al-qissah. Kemudian salah seorang menyebutkan kisahnya, kronologisnya kok sampai kepada Umar. Oh, si fulan enggak mau kepada Nabi. Ya, maunya kepada Ka'ab bin Ashraf saja. Maka Umar bertanya, benar? Dia bertanya kepada yang tidak ridha kepada hukum Rasul tadi. Benar demikian? Ya, qala na'am. Iya, kata dia. Ya, fadarabahu bisayfi faqatalah. Maka Umar ya memukul dia dengan pedangnya. Ya, menghantam orang ini dengan pedangnya dan membunuhnya. Loh, kok bisa? Kita jelaskan. Apa sebabnya? Ya. Baik. Al-makna al-ijmali lil athar. Kalamnya Syekh Shalih Al-Fauzan. Hafizahullah taala. Makna global dari athar ini, hadzal atharu fihi bayanu qawli akhar ghair ma sabaq fi sababi nuzulil ayatil qari'ah alam tar ila alladziina yaz'umun al-ayah. Wa annal qissa lamma balagha Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu wastathbataha. Wastasbataha qatala alladhi lam yardha bi hukmi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hadzal athar, athar ini menunjukkan penjelasan lain tentang turunnya ayat alam tara ila alladhina yazumun al-ayat. Ya. Dan kisahnya ketika sampai pada Umar radiyallahu ta'ala anhu dan beliau istasbata, ya, tasabut, benar enggak? Alaih kadalik, akadalik. Orang yang ini mengiyakan. Umar tidak langsung main mengiyakan saja. Yang satu melaporkan, yang satu ditanya, benar enggak? Iya. Ya. Taib. Maka akhirnya Umar memukul orang tersebut, menghantam dengan pedangnya dan membunuhnya. Taib. Qala, kalamnya Syekh Ibnu Taimin. Wa hadhil qisah wallati qablaha tadullu ala anna man lam yardha bi hukmi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kafirun yajibu qatluhu. Walihada qatalahu Umar radhiyallahu anhu. Ya. Kisah ini itu kisah yang ke Umar dengan kisah sebelumnya yang ke dukun. Menunjukkan bahwasanya siapa yang tidak ridha terhadap hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ridha dengan syariat Islam, maka dia kafir. Yajib qatluhu. Wajib untuk dibunuh. Karena itu Umar membunuhnya. Ya, karena dia murtad dengan sebab ketidakridhaan dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ini per kasus. Ya, jangan pula main mengkafir-kafirkan orang begitu saja. Dawabitnya ada. Tapi kita lihat hukum secara umum. Ya. Apalagi dia berada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ilmu tersebar. Enggak ada alasan bagi dia. Ya. Yang dia tahu keadilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi ya tadi takut. Kalau dengan keadilan justru takut. Kalau ditanya fa in qila kaifa yaqtuluhu Umar radhiyallahu anhu wal amru ilal imam wa huwa nabi sallallahu alaihi wasallam. Ujiba anna dhahir anna Umar lam yamlik nafsahu liquwati ghairatihi faqatalah. Li'annahu arafa anna hadha riddatun 'anil Islam wa qad qala nabi sallallahu alaihi wasallam man baddala dinahu faqtuluh. Bagaimana kok Umar membunuh orang tersebut? Padahal perkaranya kembali pada al-imam, pemimpin, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini. Ya, kecuali kalau Umar ketika menjadi khalifah, itu lain urusan. Ini Umar radhiyallahu ta'ala anhu, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Syaikh Utsaimin, ya bisa dijawab, zahirnya bahwasanya Umar lam yamlik nafsahu, beliau tidak kuat, tidak tahan. Karena kecemburuan beliau yang sangat kuat terhadap Islam. Ya. Dan dia tahu bahwasanya itu adalah riddah, pemurtadan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man baddala dinahu faqtulu." Barang siapa yang mengganti agamanya maka ya, bunuhlah. Hukumnya bunuh. Ya. Wallahu ta'ala alam. Ijtihadnya Umar demikian. Ya, tapi hukumnya tidak menjadikan hukumnya oh, berarti hukumnya salah loh, enggak, hukumnya kayak gitu. Yaitu apa? Bahwasanya ya, orang yang dia tidak mau berhukum kepada hukum Rasulullah SAW bisa jatuh kepada kekufuran dengan rincian yang sudah kita sebutkan. Ya, dengan rincian yang sudah kita sebutkan dan dengan doabit-doabitnya. Barakallahu fikum. Qala al-muallif rahimahullahu taala, kita selesaikan. Fihi masail. Ya, al-ula tafsiru ayat an-nisa wa ma fiha min al-i'anah 'ala fahmi taghut. Tafsir dari ayat pada surah An-Nisa, alam tara ilal ladzina yaz'umun ila akhirih. Ya, orang yang berhukum kepada tagut, dan di situ juga terdapat apa, hal yang membantu kita untuk memahami apa itu tagut, yaitu orang, yaitu siapa saja, ya, yang berlebihan terhadapnya, seorang hamba berlebihan terhadapnya pada perkara peribadatan, ketaatan, ya. Ittiba, pengikutan, ya, itu tagut. Athaniya at-tafsiru ayatil Baqarah wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi al-ayah. Tafsir ayat al-Baqarah wa idza qila lahum, kalau dikatakan pada mereka la tufsidu fil ard, siapa hum di sini? Al-munafikin. Ya, jangan kalian membikin kerusakan membuat kerusakan di muka bumi ini. Apa kata mereka? Ya innama nahnu muslihun. Justru kami ini justru orang yang membuat perbaikan. Ala innahum humul musidun walakin la yasurun. Ketahuilah justru mereka ini adalah orang-orang yang melakukan kerusakan. Jadi jangan heran kalau kita lihat mereka orang-orang yang ya yang suka mendiskreditkan Islam, mengusung faham-faham liberal, faham-faham barat, faham-faham di luar Islam. Ya. Mereka menganggap bahwasannya mereka sedang melakukan perbaikan. Sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ayatnya. Ya, mereka mengira mereka melakukan perbaikan. Hakikatnya apa? Mereka melakukan pengrusakan, merusak dengan pola pikir mereka, merusak dengan keyakinan mereka, merusak dengan maksiat mereka. Ya, akhirnya dengan sebab itu turun bencana dari Allah Subhanahu wa taala, dengan sebab itu mereka merusak baik fisik ataupun maknawi. Sallallahu alaihi wasallam. Al-thalithah tafsiru ayatil a'raf. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kalian melakukan kerusakan atau melakukan pengrusakan di muka bumi ini setelah perbaikannya. Ya, dengan kemaksiatan, dengan kekufuran, dengan kemunafikan, dengan kesyirikan, dengan keyakinan-keyakinan yang keliru. Ya, itu akan menjadikan bumi ini rusak. Rusak maknawi, rusak zahir. Qala ar-Rabi'ah tafsiru afahukmul jahiliyati yabghun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka cari? Apa yang dimaksud dengan hukum jahiliyah? Ya, ada yang mengatakan hukum jahiliyah itu adalah sebelum Islam datang, atau hukum mana saja, apakah sebelum Islam datang atau setelah Islam datang yang menyelisih syariat Islam. Ya, yang ini yang lebih zahir, lebih mencakup semuanya. Setiap hukum yang mencakup atau setiap hukum yang menyelisihi hukum syariat, maka itu adalah hukum jahiliyah. Qala al-khamisah ma qala Syabi fi sababi nuzulil ayatil ula. Apa yang dikatakan Al-Sya'bi tentang turunnya ayat yang pertama, yaitu ayat surat An-Nisa tadi. Ya, adanya apa? Adanya dua orang yang berselisih antara seorang munafik dan seorang Yahudi. Si Yahudi mengatakan, kita angkat kepada Muhammad, karena dia tahu Muhammad tidak mengambil riswah, tidak mengambil uang suap. Kata si munafik, tidak. Ya, kita ke Yahudi saja, karena dia tahu orang Yahudi makan uang suap. Akhirnya mereka sepakat ke dukun, ke taghut. Maka turunlah ayat. Ya. Wassallallahu alaihi wasallam. As-sadisah tafsirul imani sadiq wal kadib. Ya, tafsir keimanan yang jujur dan keimanan yang dusta. Kata Sayyid Nusaymin rahimahullah, fal imanu sadiq yastalzim al-idh'an at-tam wal qabul wat taslim li hukmillahi wa rasulihi wal imanul kadhib bi khilafi dhalika. Keimanan yang jujur berkonsekuensi apa? Al-idhan at-ta'an, ketundukan yang sempurna. Kalau seorang itu betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tunduk. Sami'na wa ta'ana, kami dengar dan kami taat. Selesai, itu orang beriman. Ya, tidak mencari-cari, "Lo kenapa kok Allah memberitahukan demikian? Lo kenapa ini dilarang? Lo kenapa?" Enggak. Apa hikmahnya Allah mengsyariatkan kita ini? Apa hikmahnya Allah melarang kita dari ini? Bukan demikian. Ya. Tapi apa? Sami'na wa ata'na, kami mendengar, kami taat. Itu orang beriman, ketundukan yang sempurna. Ya, mereka menerima apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalaupun mungkin diri-diri kita tidak menyukainya, tapi Allah tahu mana yang baik untuk kita. Ya. Bisa jadi kita mencintai sesuatu tapi itu jelek untuk kita. Atau sebaliknya, bisa jadi kita tidak suka sesuatu tapi itu baik untuk kita. Keimanan tunduk. Itu keimanan yang benar. Ya, menerima terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala, rasulnya. Sebaliknya keimanan yang dusta, bikhilafi dzalik. Ya, bikhilafi dzalik. Ya, kebalikannya. Nanya dulu. Kalau kayak gitu nanya dulu. Kenapa ini? Nanya hati-hati. Lo kan, kita kan harus rasional, beribadah karena apa? Oh enggak, dan justru karena kita hamba Allah, ya harusnya kita tunduk kepada Allah. Allah perintahkan kita, ya kita tunduk. Siapa kita? Tapi kita yakin bahwasanya syariat Allah pasti maslahat buat kita. Walaupun kita tidak tahu hikmahnya. Dan kita yakin bahwasanya larangan Allah pasti mudarat untuk kita kalau kita kerjakan. Walaupun kita belum tahu mudaratnya apa. Yakin dulu. Sami'na wa ta'na. Ya, buktikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara demikian. As-sabi'atu qisatu Umar ma'al munafiq. Kisahnya Umar bersama orang munafik. Ya, sebagaimana sudah kita sebutkan. As-saminah qaunul iman. La yahsulu li ahadin hatta yakuna hawahu taba'an lima ja'a bihi rasulu sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya keimanan itu tidak akan terdapat pada seorang, yaitu keimanan yang sempurna sebagaimana kita jelaskan. Sampai apa? Hawahu. Hawa nafsu seseorang itu dia mengikuti, tunduk kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, menunjukkan apa tadi? Tadi ketundukan dia kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Keinginan dia A, hawa nafsu dia mengatakan A, tapi syariat melarangnya, dia ikuti syariat. Dia tundukkan hawa nafsunya, tunduk terhadap syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah orang yang beriman. Wallahu taala alam, selesai kita dari bab ini. Ya, insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk pada bab yang baru. Ya. Dan kalau tidak salah mulai malam ini dibuka kelas bahasa Arab, pelajaran sharh. Ya, harusnya ya kita berbondong-bondong. Ya, antum untuk mengikuti yang demikian. Ya. Ya, nanti kalau anda ngomong lagi, ntar ada yang tersinggung lagi. Intinya ada kesempatan, silakan ikuti. Ya, jangan sampai kita dicap menjadi orang-orang yang tidak bersyukur. Ketika ada majelis ilmu, kita justru lari dari situ. Ada kesempatan untuk belajar, justru kita tidak manfaatkan. Ya, jangan sampai kita di menjadi orang yang tidak pandai bersyukur, akhirnya hilang kenikmatan ini dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.